Mas ya. Jangan. Dari G kok. Sistem akustik aja ya. Ono ne atiku janji ora bakal ninggalke aku saiki kowe lunga linjani janjimu ninggalke lara ning jero dada ora masalah. Kok suwi banget e? Ambemu sing lames gawe atiku keiris ra bakal aku nangis merko kuwi wis dikaris tresnamu kaya telo anane mung nyarati isane gawe lara lara neneng jero ati. Nyanyi dong biar disawet. Urip rasa suara rana koe aku ayo. Urip rasa suara rana koe aku sayang. Kristomu es luntun aku tak terima mundur ketimbang gawe hatiku acuh. Ya berhubung saya hasu angel jadi fals itu sudah biasa. Oh, iyalah jelas. Ambemu sing lames gawe atiku keiris ra bakal aku nangis merko kuwi wis dikaris tresnamu kaya telo anane mung nyarati isane gawe lara lara neneng jero ati. Rasas parang rana kowe aku ayem. Urip rasas parang rana kowe aku seneng. Tresnamu wis luntur aku tak terima mundur ketimbang gawe atiku ajur. Urip rasas parang rana kowe aku ayem. Urip rasas parang rana kowe aku seneng. Ora masalah sabarku tura-tura ketimbang gawe atiku bubra timbang gawe uripku susah. Thank you Dasyat. Ya, ini judulnya lagu fals. Mungkin Mr. Hasu Indonesia mau bergabung bareng kami di sini boleh. Udah ndaan, ya ora apa-apa iki sumuk lagian. Yes. Kamu mau lagu apa? Bayar lu tenang.